Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Faqad zakara al-musannif rahimahullah ta'ala fi al-abiyat al-sabiqah ba'd ahkam al-fa'il minha annahu marfu' wa annahu mutaakhirun an rafi'ihi وأنه إذا أسند إليه فعل لا بد أن يكون ذلك الفعل مجردا عن علامة تثنية أو علامة الجمع. ثم ذكر المصنف رحمه الله في البيت الذي سنقرأه شرطا آخر زيادة على ما تقدم ذكره، وهو أن الفاعل أحيانا أضمر أو حذف فعله، وذلك الإضمار أو الحذف قد يكون وجوبا وقد يكون جوازا. نقرأ البيت 29 و200. قال فيه الناظم رحمه الله: ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ. ويرفع الفاعل فعل أضمر. أضمر جملة فعلية في محل رفع نعت لفعل. ويرفع الفاعل فعل أضمر، فعل يا مضمر يعني يسمونك. يرفع الفاعل مرفأك فاعل كمثل زيد في جواب من قرأ. كاف Zaidah, dia masuk kepada kalimat yang semakna dengannya sehingga kafnya Zaidah untuk taukid. Dan mithal fil lafaz majrur, secara lafaz majrur, tapi fil mahal marfu' liannahu khabara, liannahu khabarun lil mubtada al mahdhuf fa taqdir wa dhalika mithlu ka mithli Zaidun, seperti Zaid fi jawabi man qara, sebagai jawaban dari pertanyaan orang yang bertanya man qara, yani man qara'a di qasr ya li darurah li darurah asy'ariyah atau darurah al-wazn. Zaidun di sini marfu' ya sebagai fa'il dari fi'il yang mahdhuf, ya takdirnya qara'a Zaidun fi jawabi, sebagai jawaban dari pertanyaan man qara'a, siapa yang membaca. نقرأ كلام الشارح رحمه الله: إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه وإبقاء فاعله. Apabila ada satu dalil yang menunjukkan kepada fi'il, maka جاز حذفه, boleh untuk membuang fi'il tersebut. وإبقاء فاعله, dan menetapkan fa'ilnya saja. Jadi kalau ada dalil yang menunjukkan kepada fi'il, maka fi'ilnya boleh dibuang. Dan sifat pembuangannya terkadang wajib, terkadang jaiz. Ya, terkadang jaiz. Contoh pembuangan yang sifatnya jaiz adalah kama idza qila laka, seperti kalau ditanyakan kepadamu man qara'a, man qara'a, fataqulu, maka kamu jawab Zaidun. At-taqdir, takdirnya qara'a Zaidun. Jadi jawabanmu Zaidun ini sudah kalam yang sempurna. Ya, sudah murakkab. Ya, sudah murakkab meskipun sebagiannya ditakdirkan adanya. Ya. Juga di antara dalilnya juga seperti kalau dijawab satu pernyataan yang berisi penafian. Ya, contoh ma qara'a ahadun. Ada orang yang berkata ma qara'a ahadun al-Qur'ana misalkan. Tidak ada seorang pun yang membaca Al-Qur'an. Maka dijawab bala Aliun. Ini kan sebelumnya pernyataan yang berisi penafian ya. Ma qara'a ahadun, tidak ada seorang pun yang membaca. Maka kamu jawab bala aliyun. Bahkan ada. Ya. Ali membaca. Bahkan Ali membaca. Bala aliyun. Yani bala qara'a aliyun. Ya. Bahkan Ali membaca. Ya. Jadi selain tadi terjadinya atau dalilnya adalah berupa pertanyaan, ya, juga jawaban dari pernyataan yang berisi penafian. Ya. Kalau dikatakan maqama ahadun, ternyata ada yang berdiri, kamu jawab bala amrun, ini bala qama amrun gitu. Itu diantara contoh apa? Pembuangan fi'il jawaza. Wa qad yuhdhafu al-fi'l wujuba, dan terkadang fi'il dibuang dalam keadaan pembuangan ini wajib. Kaqoulihi ta'ala, contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin istajarak fa ahadun fa'il, maka ahadun adalah fa'il di fi'il mahdhuf wujuban, fa'il dari fi'il yang dibuang secara wajib. Wa taqdir, takdirnya adalah wa in istajaraka ahadun istajaraka, wajib ya pembuangan fi'il pada contoh ini dan yang semisalnya, karena sudah ada di situ fi'il yang menafsirkannya, dan antara mufassir dan mufassar itu tidak bisa berkumpul pada pembahasan ini. Wa kadzalika kullu ismin marfu'in waqa'a ba'da in aw idza fa innahu marfu'un bi fi'lin mahdhuf wujuba. Demikian pula semua isim yang marfu' yang datang setelah in atau setelah idza, maka isim tersebut dirafa'kan dengan fi'il yang mahdhuf wujuba. Wa mithalu dzalika fi idza qawluhu ta'ala, contohnya pada idza adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, idza as-sama'u syaqqat. Ya, idza as-sama'u syaqqat. Fas-sama', maka as-sama' fa'il bi fi'lin mahdhuf. Fa'il bagi fi'il yang mahdhuf. Wa taqdir, taqdirnya idza syaqqat as-sama'u in syaqqat. Ya. Idza syaqqat as-sama' in syaqqat. Wahada madhab jumhurin nahwiyin, dan ini adalah madhab dari mayoritas ahli nahwu. Wasayati al-kalamu ala hadhi al-mas'alah fi babi al-ishtighal insya'allahu ta'ala. Akan datang pembahasan tentang masalah ini pada bab ishtighal insya'allahu ta'ala. Di situ pada catatan kaki ada faedah tambahan. Khulasatul qawl fi hadhi al-mas'alah anna fiha thalathata madhahib. Kesimpulan pembahasannya pada masalah ini adalah bahwasannya di situ ada tiga madhab. Ada tiga madhab. Awaluha madhab jumhuril basriyin. Yang pertama adalah madhabnya jumhur al-basriyin. Wahasiluhu, ya ringkasannya, annal ismal marfu' ba'da in wa idha asyartiyataini fa'il bi fi'lil mahdhuf wujuban yufassiruhu al-fi'lul madhkuru ba'dah wa huwa alladhi qarrarahu asy-syarih. Bahwasanya isim yang marfu yang datang setelah in dan idha asyartiyataini, ya innya dan idhanya syartiyah. Ya. Karena in banyak macamnya kan. Idha juga kadang dia dhorof saja, tidak mengandungi makna syarat. Ya. Fa'il, ya robnya isim tersebut yang datang setelah in dan idha itu fa'il. Di fi'lin mahdhuf. Fa'il dari fi'il yang mahdhuf wujuba. Yufassiruhu al-fi'l al-madhkur ba'dah, yang fi'il yang mahdhuf tersebut ditafsirkan oleh fi'il yang disebutkan setelahnya. Dan inilah yang ditetapkan oleh Asy-Syarih rahimahullah. Wal madhhabu tsani, madhhab yang kedua, madhhabu jumhurin nuhatil kufiyyin, madhhab mayoritas ahli nahwu Kufah. Wa hasiluhu anna hadzal isma al-marfu'a بعد إن وإذا أشرطيتين فاعل بنفس الفعل المذكور بعده وليس في الكلام محذوف يفسره. Yang mana kesimpulannya madzhab jumhur al-kufiyin adalah bahwasanya isim yang marfu yang datang setelah in dan idza asyartiyataini i'rabnya sebagai fa'il yang dia dirafa'kan oleh fi'il yang disebutkan setelahnya. Karena sudah kita lewatkan bahwasanya orang-orang Kufah membolehkan untuk apa? Untuk fa'il mendahului fi'ilnya. Walaysa fil kalami mahdhufun yufassiru, sehingga dalam kalam tidak ada sesuatu yang mahdhuf yang ditafsirkan. Berarti tidak ada hadaf. Wal madhabu thalith, madhab yang ketiga, ini sebenarnya sudah kita sempat singgung juga, ya. Madhabu Abil Hasan Al-Akhfash, madhabnya Abul Hasan Al-Akhfash. Wa hasiluhu, dan kesimpulannya, anna al-ism al-marfu' ba'da in wa idha syartiyataini mubtada. Bahwasanya isim yang marfu' yang datang setelah in dan idha syartiyah itu i'rabnya sebagai mubtada. Wa anna al-fi'la al-madhkura ba'dahu musnadun ila dhamirin a'idin ala dhalika al-ism. Dan fi'il yang disebutnya setelahnya, fi'il tersebut disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada isim yang datang setelah in ataupun idha. Wal jumlah min dhalika al-fi'il wa fa'ilihi, dan jumlah dari fi'il dan fa'il itu yang mudmar. Ya. Jumlah min dhalika al-fi'li wa fa'ilihi, jumlah dari fi'il dan fa'ilnya yang mudmar, yang berupa dhamir, yang kembali kepada isim yang datang setelah in dan idha. Fi mahali rafin khabarul mubtada, pada mahali rafa. Ya. Fi mahali rafin. Kita ulangi, wal jumlah min dzalikal fi'li wa fa'ilihi, jumlah dari fi'il dan fa'ilnya yang mudmar, jumlahnya ya, kan? Fi mahalli rafin khabar, khabar mubtada, pada mahalli rafa khabar dari mubtada, fala hadfa wala taqdima wala ta'khira. Tidak ada pembuangan, tidak ada taqdim, tidak ada ta'khir. Ini paling mudah ya mazhabnya. Mazhabnya adalah apa? Al-Akhfash. Yani menjadikan isim yang datang setelah in atau idza yang marfu itu sebagai mubtada. Kemudian fi'il yang disebutkan itu bersama fa'ilnya. Fa'ilnya adalah dhamir yang kembali kepada isim yang mendahului tadi. Ya, jumlah fi'liyah pada mahalnya rafa' khabarnya. Sehingga tidak ada taqdim, tidak ada ta'khir, tidak ada hadaf. Ini yang paling mudahnya. Cuma yang sering kita gunakan mazhabnya orang-orang Basrah. Nah, di situ disebutkan setelahnya sebab terjadi khilaf. Ya, silakan antum baca sendiri ya. Panjang kalau kita baca, lama. Baik, kita masuk ke bait yang berikutnya. Bisa difahami ya. Bait ini yakni wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmira kamithli zaidun fi jawabi man qara. Di antara hukum dari fa'il berikutnya adalah bahwasanya fi'ilnya kadang disembunyikan, dibuang. Dan pembuangannya kadang wajib, kadang apa? Jaiz. Baik, kita masuk ke bait berikutnya, al-bait al-thalathin wa mi'atain. Qala al-musannif rahimahullah, wa ta'utanithin talil madhi idha kana li'untha kabat hindul adha. Ta'tanith, ta'tanith as-sakina, talil madhi, datang setelah filun madh. Ya, tak ta'nits datang setelah fi'lun mad. Idza kana li'untha, jika fi'ilnya diperuntukkan untuk fa'il yang musanna. Ka'abat hindul adza, seperti abat hindul adza, hindun enggan dengan gangguan, yakni tidak suka mengganggu. Atau tidak suka gangguan. Abat hindul adza, di sini fi'ilnya aba. Aba ya'ba. Disandarkan kepada fa'il yang mu'annath, maka disertakan bersamanya ta' abad. Abad hindul adha, dibuang ya alifnya. Kan tadinya aba, ada ta' ta'nithi sakinah, ada pertemuan dan sukun, maka dibuang huruf illahnya. Sehingga menjadi abad. Iya. Nah, kalau tidak ada pertemuan dan sukun, maka keluar lagi alifnya. Berubah menjadi ya, kalau bersama dhamir rafa mutaharik abaitu. Iya. Kita baca kalam al-syarih rahimahullah. Iza usnida al-fi'l al-madhi li-mu'annathin lahiqatfu ta'un sakinatun tadullu ala kawni al-fa'il mu'annatha. Apabila fi'l al-madhi disandarkan kepada yang mu'annath, maka lahiqathu ta'un sakinah. Fi'ilul madh tersebut diikuti oleh ta' sakinah. Tadullu ala kaunil fa'il mu'annatha, yang mana ta' ini fi sakinah itu menunjukkan bahwasanya fa'ilnya mu'annath. Nah, itu diantara faedahnya. Ya. Untuk menunjukkan bahwasanya fa'ilnya mu'annath, karena di sana terkadang ada nama nama yang sepertinya nama laki-laki cuma digunakan untuk perempuan. Maka bisa dibedakan dengan ta'nits ini. Seperti kalau ada laki-laki, ya ada perempuan misalnya namanya Zaid, ya maka dikatakan ja'at Zaidun. Ditambahkan ta untuk menunjukkan fa'ilnya apa? Muannats. Kalau muzakarah ja'a. Wala farqu fi dhalika bainal haqiqi wal majazi. Tidak ada perbedaan dalam hal ini, dalam hal datangnya ta' setelah madin, bain al-haqiqi wal-majazi, antara yang fa'ilnya adalah mu'annath haqiqi atau yang fa'ilnya adalah mu'annath majazi. Disebutkan dalam catatan kaki makna dari al-haqiqi wal-majazi. Al-mu'annath al-haqiqi, mu'annath haqiqi adalah zatun laha farj, zat yang memiliki farj, kal mar'ah wan naqah ya wa nahwihima. Wal majazi ma la farjalah, adapun al muannats al majazi adalah ma la farjalah, apa yang tidak memiliki farj padanya. Nah, diungkapkan oleh sebagian ahli nahwu yang lain dengan ungkapan yang berbeda, sedikit berbeda tapi maknanya sama, ya, yaitu bahwasanya al muannats al haqiqi adalah alladhi yalidu, ya, alladhi yalidu wa yatanasal, apa yang dia itu melahirkan dan berketurunan. Walau an tariqi al-bait, meskipun dia melahirkannya melalui jalan bertelur. Wa tafrikh, menetas. Ini juga sama mu'annas. Sa'atuyur, dari burung-burung. Dan lawannya yang dia tidak melahirkan, tidak berketurunan, maka dia mu'annasnya apa? Majazi. Nahu, contoh, qamat hindun. Wa tala'ati syamsu, ya, qamat hindun. Di sini jelas fa'ilnya hind muannats haqiqi, disertakan bersama fi'ilnya fi'ilun madh ta' qamat hindun. Dan ini harus sifatnya. Wa tala'ati syams, ini bersama fa'il yang muannats majazi. Kalau contoh seperti ini tidak mesti. Nanti akan dijelaskan bahwasanya penambahan ta' pada akhir fi'ilun madh kadang sifatnya apa? Wajib, lazim, karena sifatnya jaiz, boleh. Wa tala'ati syams, lakin laha halatan, hanya saja ta'u ta'nits as-sakinah ini memiliki dua keadaan. Yang pertama halatu luzum, keadaan di mana dia wajib, ya, datang atau mengikuti fi'ilun madh. Wa halatu jawaz, dan keadaan yang kedua boleh dia mengiringi fi'ilun madh. Wa sayati al-kalamu ala dhalik, dan akan datang pembahasan tentang hal itu pada bait yang sebentar lagi kita baca. Ya. Ya, kita baca al-bait yang berikutnya. Al-bait al-wahid wa thalathin wa mi'atain. Qala al-musannif rahimahullah: وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري. Hanyalah تلزم فعل مضمر, تو تأنيث ini menjadi lazim, ya, تلزم menetapi, hanyalah تو تأنيث ini menetapi secara wajib فعل مضمر, yang dimaksud dengan فعل مضمر adalah fi'la fa'ilin mudmar, fi'il dari fa'il yang berupa dhamir gitu. Wa inna ma talzamu fi'la mudmari, hanyalah ta'u ta'nits ini melazimi fi'il dari fa'il yang mudmar, dari fa'il yang berupa dhamir. Muttasil, dari fa'il yang berupa dhamir muttasil, yang kembali kepada muannats. Iya. Aw mufhimi dhatahiri, atau fi'il dari fa'il yang memberikan makna zat hiri. Iya, zat hiri, zat ini sahibah. Zat bermakna sahibah. Pemilik hiri sudah lewat. Al-faraj, yani mu'annath haqiqi. Saya ulangi, hanyalah tau ta'nis ini melazimi fi'il dari fa'il yang berupa dhamir mutasil. Dan juga melazimi fi'il yang memberikan makna fa'il yang mu'annath haqiqi. Nah, di sini beliau menjelaskan kepada kita dua tempat di mana wajib untuk tau ta'nis sakinah mengiringi fi'ilun ma'ab. Yang pertama, ketika fa'ilnya adalah dhamir mutasil yang kembali kepada mu'annath. Ya. Yang kedua, apabila tau ta'nits ini datang, ya, ataupun tau ta'nits sakinah ini juga wajib mengikuti mengikuti fa'il yang fa'il ini memberikan makna mu'annath haqiqi. Ya, ini ketika fa'ilnya mu'annath haqiqi, maka wajib fi'ilnya diikuti oleh ta. Seperti tadi, qamat hindun. Ya, qamat hindun. Di sini kan hind mufhimu dzata hiri, ya kan? Hind adalah fa'il yang memberikan pemahaman makna dzat hiri, sosok yang memiliki hiri. Ya, ini tadi farad sudah lewat maknanya. Jadi mu'annath haqiqi maksudnya. Ya. Paham ya? I'rabnya jelas. Ya. Jadi maksudnya wajib tau ta'nits sakinah mengikuti fi'il maud. Ini pembahasan khusus fi'ilun maud, yang mana fi'ilun maud ini diperuntukkan untuk fa'il yang berupa dhamir muttasil yang kembali kepada mu'annath majazi atau haqiqi. Yang kedua, tau ta'nits ini juga wajib mengikuti fi'ilun maud apabila fa'ilnya adalah mu'annath haqiqi, isim bohir gitu ya, isim bohir yang berupa mu'annath haqiqi. Baik, kita baca kalam al-syarih rahimahullah. Talzamu ta'u ta'nithi sakinatu al-fi'il al-madiyah fi mawdi'ain. Ta'u ta'nithi sakinah itu menetapi fi'il mad pada dua keadaan. Ta'u ta'nithi sakinah mesti, ya, menetapi mengikuti fi'ilun mad pada dua tempat. Harus gitu, pada dua tempat ini fi'ilun mad diikuti oleh ta'u ta'nithi sakinah. Ahaduma, yang pertama, an yusnad al-fi'lu ila dhamirin mu'annathin muttasil. Yang pertama, fi'ilnya disandarkan kepada dhamir mu'annath yang muttasil. Jadi kalau fi'ilnya disandarkan kepada dhamir mu'annath yang muttasil, maka mesti ya fi'il tersebut diikuti oleh ta'u ta'nits sakinah. Yani kalau fa'ilnya adalah apa? Dhamir mu'annath muttasil, maka harus fi'ilnya diikuti oleh ta'u ta'nits sakinah. Wala farqa fi dhalika bainal mu'annathi al-haqiqiyyi wal majazi. Tidak ada bedanya dalam hal ini, dalam hal wajibnya tak ngikut fi'il mad. Ya. Ketika keadaannya seperti ini, apakah fa'ilnya adalah al-mu'annath al-haqiqi atau al-majazi? Ya, pokoknya kalau fi'ilnya ya disandarkan kepada dhamir mu'annath muttasil, maka mesti fi'ilnya diikuti oleh ta'u ta'nitsi sakinah. Sama saja apakah mu'annathnya haqiqi atau majazi. Fatakul, maka kamu katakan hindun qamat. Hindun qamat, harus itu. Tidak boleh dikatakan hindun qama. Ini contoh dari mu'annath haqiqi. Yang majazinya wasyamsu tola'at, asyamsu tola'at, harus tola'at diikuti oleh ta'u ta'nitsi sakinah. Alasannya apa? Alasannya karena di situ fa'il, karena di situ fi'il, ya fi'il disandarkan kepada dhamir mu'annath muttasil. Tola'at kan fa'ilnya hiya, iya, muttasil. Yang mustatir termasuk muttasil ya. Yang mustatir ingat termasuk yang muttasil. Tola'at ini hiya, kembali kepada asy-syams. Kembali kepada asy-syams. Wala taqul, tidak boleh kamu katakan qama, hindun qama, tidak boleh. Wala tala', tidak boleh. Boleh kamu katakan, tidak boleh. Boleh kamu katakan tala', yakni asy-syamsu tala', tidak boleh. Alasannya tadi karena fi'ilnya disandarkan kepada fa'il yang berupa dhamir mu'annas yang muttasil. Fa in kana dhamiru munfasilan lam yu'ta bi ta. Adapun kalau dhamirnya dhamir yang munfasil, maka tidak boleh didatangkan ta. Contoh hindun maqama illa hiya. Hindun maqama illa hiya. Hind tidaklah berdiri kecuali dia. Di sini fa'ilnya hiya. Istitsna'nya mufarrag. Ya. Tidak boleh dikasih ta. Hindun maqama illa hiya. Ya. Ya, dalam ayat contohnya apa? Falamma wadu'atha, ini untuk yang mu'annats haqiqi. Falamma wadu'atha qalat rabbi inni wadu'tuha untha, untuk yang mu'annats majazi seperti dalam ayat kamathali habbatin ambatat, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah ambatat kasita, karena fa'ilnya dhamir mu'annats muttasil, hiya kembali kepada habbah. Ah, itu tempat yang pertama dari apa? Wajib nyata mengikuti fi'lun ma'ud. Ya. Yaitu ketika fa'ilnya adalah dhamir mu'annats muttasil mutlak. Ya, mu'annatsnya apakah haqiqi atau majazi. Ini yang dimaksud dengan ucapan an-nadhim wa innama talzamu fi'la mudmari muttasilin. Itu. Fi'la mudmari muttasilin. Yani mudmari muttasilin. Athani, tempat yang kedua. An yakuna al-fa'ilu zahiran haqiqiyyat ta'nits. Fa'ilnya adalah isim zahir yang mu'annatsnya mu'annats haqiqi. Ya. Mu'annatsnya mu'annats haqiqi. Apakah lafadznya mu'annats Aisyah atau maknanya mu'annats seperti Hind? Ya. Ini mu'annats haqiqi. Sudah lewat tadi dhabitnya. Nahwu, contoh qamat hindun. Qamat hindun. Tidak boleh dikatakan qamah hindun. Ya. Kecuali di atas lughahnya apa? Qala fulana, itu lughah yang sedikit dikatakan oleh si bawah lughah qala fulana. Wa huwa al-muradu biqaulihi, dan inilah yang dimaukan dengan ucapan an-nazim au mufhimi dzata hiri, atau fa'il yang berupa isim zahir yang memberikan pemahaman mu'annas haqiqi. Zat hiri, ini zat bermakna sahibah, pemilik hiri. Wa aslu hiri, wa aslu hirin, asl hirin adalah hirhun. Hirhun. Ya, maknanya farj. Ya. Fahudhifat lamul kalimah, dibuang lamul kalimahnya. Seperti yadun itu, dari yadayun. Ya, seperti apa? Yadun dari yadayun, dibuang ya-nya. Damun dari damayun, dibuang ya-nya, dibuang pembuangannya i'tibaton. Ya, untuk takhfif saja, bukan karena illah sorfiyah. Wa fuhima min kalamihi anna ta la talzamu fi ghairi hadhain al-mawdu'ain. Difahami dari kalamnya an-nazim bahwasanya ta itu tidak wajib. Ya, tidak mesti pada selain la talzam, tidak menjadi wajib gitu. Fi ghairi hadhain al-mawdu'ain, pada selain dua tempat ini, yakni ta ini lazimnya, ya harusnya, wajibnya hanya pada dua tempat ini. Ya, jadi yang namanya ta lazim mesti mengikuti apa? Akhir fi'lun mad pada dua tempat ini. Pada selain dua tempat ini tidak wajib. Fala talzamu fil mu'annats al-majazi, tidak harus ya ta'u ta'nits ini masuk pada fi'il yang fa'ilnya dalam mu'annats majazi, al-majazi al-zahir. Ya. Jadi kalau fa'ilnya mu'annats majazi yang merupakan isim zahir, mu'annats majazi yang merupakan isim zahir, maka tidak wajib untuk ta' ini masuk. Fataqulu tala'a asy-syamsu. Ya, tala'a asy-syamsu. Boleh. Tola'ati syamsu, boleh. Adapun kalau dibalik asyamsunya disebutkan terlebih dahulu, maka harus ada ta'nya. Asyamsu tola'at, sudah lewat dia. Karena ketika itu dia merupakan apa? Dhamir mu'annats muttasil. Wala fil jam'i juga tidak mesti, tidak harus ya ta masuk pada fa'il yang bentuknya jamak. Alama sayati tafsiluh, sesuai dengan apa yang akan datang, rinciannya nanti akan datang khusus pembahasan dari fa'il ya, yang jamak. Satu bait lagi kita ambil. Qala al-musannif rahimahullah, wa qad yubihu al-faslu tarka at-ta'ifi nahwi atal qadhiya bintul waqifi. Qad litaqlil di sini. Al-fasl, pemisah, kadang membolehkan tarka at-ta', ya, untuk meninggalkan ta'. Awalnya wajib untuk ta'ba masuk, karena misalkan fa'ilnya adalah isim dhahir yang mu'anath haqiqi, cuma karena ada pemisah yang memisahkan antara fi'il dan fa'ilnya, maka boleh dibuang atau ditinggalkan ta'nya. Fasl, adanya pemisah terkadang membolehkan untuk meninggalkan ta'. Fi nahwi, pada semisal contoh, atal qadhiya bintul waqifi. Di sini ata, bukan atat, padahal fa'ilnya mu'anath haqiqi, itu bintu al-waqifi, bint, anak dari orang yang berdiri itu. Di sini ada pemisah yang memisahkan fi'il dengan fa'ilnya yang mu'anath haqiqi, yaitu al-qadhi. Dia sebagai apa? Sebagai maf'ul bih yang muqaddam ala fa'ilihi. Kita baca kalam atau penjelasan dari Syarih rahimahullah. Idza fusila baina al-fi'li wa fa'ilihi al-mu'annath al-haqiqi bighairi illa jaza ithbatu at-ta wa hadzuha. Apabila dipisahkan antara fi'il dengan fa'ilnya yang mu'annath haqiqi dengan pemisah selain illa, apabila dipisahkan antara fi'il dengan fa'ilnya yang mu'annath haqiqi dengan pemisah yang selain illa. Kalau pemisahnya illa sudah lewat, tidak boleh dikasih ta. Hindun maqama illa hiya, ya. Ini pemisahnya selain illa. Kalau pemisahnya selain illa, maka jaza itbatu ta'i wa hadfuha, boleh untuk menetapkan ta'nya atau membuangnya, ya. Wal ajwadu al itsbat, tapi yang lebih bagus ya ditetapkan taknya sesuai dengan hukum asalnya. Untuk apa? Untuk menjelaskan bahwasanya fa'ilnya mu'annats. Fataqulu, maka kamu katakan atal qadhiya bintul waqifi. Tapi yang lebih bagus wal ajwadu atat. Wa taqulu, ya, kamu katakan qama al yauma hindun. Dipisahkan dengan dhorof qama al yauma hindun. Wal ajwad, tapi yang lebih bagus qamat. Yang lebih bagus qamat. Insyaallah ini jelas ya. Tinggal dihafalkan. Ya. Harus hafalannya sesuai dengan bait yang terakhir yang kita baca. Jangan sampai tertinggal hafalannya. Ya. Syukur-syukur antum bisa menghafal lebih dari yang telah kita baca. Ya, karena itu akan memudahkan kita untuk memahami dan mengingatnya. Ya, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naktafi bihadha al-qadr. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.